الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang siapa ahli waris dari pihak Az-Zukur, dari pihak lelaki. Dan telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala bahwa ahli waris dari pihak az-zukur, dari pihak lelaki, ada 10. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita mengulangi apa yang telah kita jelaskan secara ringkas. Naam, 10. Ha. Siapa aja? Ha? Bapak. Kakek, kakek dari Bapak. Terus anak. Hah? Cucu laki-laki dari? Hah? Dari anak laki-laki. Berarti sudah 4. Kekecilan suaranya, yang besar dikit. Hah? Antum? 6. Hah? Sudah 4. Hah? Saudara laki-laki apa? Saya, seibu atau apa? Saya. Hah? Saya aja. Hah? Kedua-duanya. Sekandung maksudnya, sekandung. Sekandung. Saya dan seibu. Baik. 5 sudah. 6. Anak dari saudara laki-laki yang sekandung dan sebapak. Baik. Ha. Yang ke berapa ini? 7. Paman dari bapak. Naam. Anak paman. Taib. Paman dari bapak ini apa? Yang sekandung, yakni saudaranya bapak sekandung atau saya. Terus anak paman. Hah? Anak paman. Naam. Terus hah? Suami. Terus al-mu'tiq, yang memerdekakan budak. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, amma al-warithatu minan nisa'i fa sab'un. Adapun ahli waris dari pihak wanita perlu diketahui bahwa tentang penyebutan poin ahli waris dari pihak lelaki 10, sebagian menyebutkan secara rinci gitu. Jadi mereka menyebutkan, ada yang menyebutkan 15. Nah, dengan memisahkan antara satu dengan yang lain. Namun pada hakikatnya kembali kepada 10 poin yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Adapun ahli waris dari pihak wanita, maka ada 7 golongan dari kerabat si mayit. Yang pertama dan yang kedua, al-bintu wa bintu al-ibn. Al-bintu wa bintu al-ibn. Wa in nazala abuha limahdhidh dhukur. Al-bintu, ini yang pertama, anak perempuan termasuk ahli waris. Wa bintu al-ibn, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Wa in nazala abuha, meskipun terus turun ke bawah ayahnya. Limahdhidh dhukur, dengan keturunan semata-mata semuanya dari keturunan lelaki. Dari keturunan lelaki. Jadi ini yang kedua, yaitu cucu. Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, bintu al-ibn. Atau ke bawahnya, meskipun ayahnya itu ke bawah. Wa inna zal abuha, bintu ibn ibn. Bintu ibn ibn, cicit dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan begitu seterusnya ke bawah, bintu ibn ibn ibn, dari jalur laki-laki. Adapun bintul binti, cucu perempuan dari anak perempuan, maka ini tidak termasuk ahli waris, namun dari zawul arham, dari kerabat yang bukan ahli waris. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa'in kunna nisa'an fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Allahu tabaraka wa ta'ala telah mewasiatkan pada kalian terhadap anak-anak kalian. Yani warisan terhadap anak-anak kalian, untuk seorang lelaki mendapatkan bagian 2 kali dibanding wanita. 2 kali dibanding wanita. Apabila anak-anak tersebut berjumlah lebih dari 2, maka bagi mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Ini nanti akan kita jelaskan masalah pembagian. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan apabila anak wanita itu 1 orang, maka dia mendapatkan 1/2. Intinya bahwa anak perempuan, demikian pula ke bawahnya cucu dari arah furu', mereka termasuk dari kalangan ahli waris, dengan syarat cucu tersebut dari arah keturunan laki-laki. Bintu liban, bintu aliban ibn, dan seterusnya. Yang ketiga, al-ummu, ibu. Ini juga termasuk ahli waris. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak. In kana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu anaknya. Apabila yang meninggal memiliki keturunan, maka ayahnya, demikian pula ibunya, mendapatkan 1/6. Fa illam yakun lahu walad, apabila si mayyit tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, lalu kedua orang tuanya menjadi ahli waris, fali ummihi ats-tsuluts, maka ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada keturunan dari si mayit. Ibu sepertiga, ayah tidak disebutkan, menunjukkan ayah mendapatkan bagian sisa ta'shib. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi ats-tsuluts. Namun apabila si mayit memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. Yang menjadi syahid bahwa ibu jelas termasuk di antara ahli waris. Dan ibu di sini adalah yang melahirkan dia, yang melahirkannya. Adapun ibu susuan tidak termasuk, bukan ibu. Adapun mungkin ada seorang wanita yang memeliharanya sejak kecil, namun bukan dia yang melahirkannya, atau bahkan mungkin ada yang mengadopsi seseorang dianggap sebagai anaknya dan disahkan dalam sebuah pengadilan yang ada di negeri tersebut, maka dia tetap tidak dianggap sebagai apalagi istilah adopsi dalam Islam tidak diperbolehkan mengangkat seorang menjadi anak yang dinisbatkan kepadanya. Hal ini diharamkan dalam al-Islam. Atau ibu tiri, ini juga tidak termasuk karena bukan yang melahirkannya. Misalnya seorang memiliki istri ayah, istri bapak, dia punya ayah kandung, ayah kandungnya memiliki istrinya, istri ayahnya, yang bukan yang melahirkan dia. Orang-orang sekarang menyebutnya ibu tiri, namun bukan ibu, bukan dalam istilah syar'i. Maka ini tidak termasuk dari apa yang kita sebutkan dari kata al-ummu. Maka ini yang ketiga, yaitu ibu yang melahirkan dia. Yang keempat, al-jaddah. Jaddah, nenek. Waqad farada laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam as-sudus. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan untuk nenek mendapatkan seperenam. Nenek mendapatkan seperenam. Dan berbeda antara ibu dan nenek. Kalau nenek selalu seperenam. Apabila si mayit tidak meninggalkan ibu, maka nenek selalu mendapatkan seperenam. Beda dengan ibu, kadang sepertiga, kadang seperenam, tergantung keadaannya. Ini termasuk membedakan antara ibu dan nenek. Kalau nenek selalu seperenam. Li hadits Buraidah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Berdasarkan hadis Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk seorang nenek mendapatkan seperenam apabila si mayit tidak memiliki ibu. Sebab jika si mayit ibunya masih hidup, maka nenek terhalangi. Terhalangi oleh keberadaan si ibu. Ibu yang mendapatkan warisan, neneknya tidak. Tapi kalau ibu tidak ada, sudah meninggal terlebih dahulu, maka nenek berhak mendapatkan warisan. Hadis ini disebutkan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun telah datang beberapa riwayat yang saling menguatkan bahwa seorang nenek mendapatkan seperenam dari peninggalan si mayit. fahiya tarithu, maka seorang nenek itu mewarisi harta bi syarti adami wujudil um, dengan syarat ibu sudah tidak ada. Apabila ibu semayit masih hidup, maka nenek tidak mendapatkan warisan. Namun para ulama menyebutkan bahwa nenek itu terbagi menjadi dua. Ada nenek yang menjadi ahli waris, ada pula nenek yang bukan termasuk ahli waris. Yang menjadi ahli waris yang disebut oleh para ulama al-jaddatus sahihah, nenek yang sahihah, yakni yang berhak mendapatkan warisan. Ada pula yang jaddah al-fasidah, nenek yang bukan termasuk dari kalangan ahli waris. Adapun yang termasuk ahli waris dari nenek itu ada tiga arah. Yang pertama dari arah ibu, nenek dari ibu, ummul um, nenek dari ibu, dan begitu seterusnya ke atas, ummu ummil um, semuanya perempuan. Yang kedua nenek dari ayah, ummul ab. Ini juga termasuk ahli waris. Yang ketiga ummu abil ab. Jadi nenek dari ayahnya ayah. Nenek dari ayahnya ayah. Maka ini semua tiga keadaan di mana nenek tersebut termasuk ahli waris. Saya ulangi lagi, yang pertama dari arah ibu, ummu ummil um, dan seterusnya. Yang kedua dari ayah, dari arah ayah, ummu ummil ab. Yang ketiga dari arah abul ab, dari arah abul ab, dari arah kakeknya, dari arah ayahnya ayah, kakek dari ayah, ummu ummi abil ab. Bingung ya? Hah? Nah, diulang lagi nanti ya. Jadi tiga arah nenek mendapatkan warisan. Semakin nenek itu semakin kuat hubungannya kepada si mayit, semakin dekat, maka dia semakin berhak mendapatkan warisan. Adapun yang tidak termasuk dalam tiga keadaan ini, seperti ummu abil um, ini tidak termasuk. Neneknya ibu dari arah bapak. Bingung kan? Ummu abil um, um ab um gitu. Ya coba dicerna lagi ya, dicerna, diulang-ulangi, biar mudah untuk difahami. Baik. Yang kelima al-ukhtu, saudara perempuan. Min ayyil jihati kanat syaqiqatan aw li abin aw li ummin. Saudara perempuan dari arah manapun, sekandung, seayah atau seibu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang lelaki mewariskan secara kalalah, ya, mendapatkan warisan secara kalalah, lelaki atau wanita yang meninggal dalam kondisi kalalah, yaitu tidak punya orang tua dan tidak punya keturunan. Dia hanya punya saudara. Walahu akhun aw ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan. Fali kulli wahidin minhum as-sudus, maka setiap dari keduanya mendapatkan seperenam, yaitu yang dimaksud di sini adalah saudara seibu. Wa qala ta'ala in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Seseorang meninggal tidak memiliki keturunan, dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuan mendapatkan setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wa qawlihi ta'ala fa in kanat athnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Apabila dua saudara perempuan yang menjadi ahli waris, maka keduanya mendapatkan 2/3. Dua saudara perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayyit. Yang dimaksud di sini adalah saudara sekandung atau saudara perempuan seayah. Ini yang kelima. Yang keenam, az-zawjah, istri, juga termasuk ahli waris. Diqaulihi ta'ala walahunna rubu'u mimma taraktum. Bagi mereka, para istri mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Suami meninggal, istri mendapatkan seperempat jika suami tidak memiliki anak. Jika memiliki anak, maka suami istri mendapatkan 1/8. Yang ketujuh, al-mu'tiqah, yang membebaskan seseorang dari perbudakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya penisbatan wala kepada siapa yang membebaskan dia dari perbudakan. Maka ini 7 poin dari ahli waris wanita yang mereka berhak mendapatkan warisan apabila kerabatnya meninggal. Sebelum kita akhiri, kita ulangi dulu bahwa al-warithat minan nisa, ahli waris dari pihak wanita ada 7. Yang pertama, al-bintu. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Jadi cucu perempuan ini di atasnya tidak boleh ada perempuan. Kapan ada perempuan, jalur perempuan, maka bukan ahli waris. Bintul binti, bukan ahli waris. Bintu binti libni, bukan ahli waris. Jadi semata-mata laki-laki. Bintul ibn, bintu ibn ibn, bintu ibn ibn ibn. Ya, anak cucu perempuan dari jalur laki-laki seluruhnya. Yang kedua, yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dengan pembagiannya. Yang kelima, saudara perempuan, baik sekandung, sebapak atau seibu. Yang ke berapa sih? Yang keenam, istri. Yang terakhir, masya Allah, yang membebaskan seorang dari perbudakan. Barakallahu. Besok tanya yang kecil-kecil ini. Tahu semua. طيب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.